menyerang. Jangan sampai terleka, berhenti dari rentak. Jangan sampai terlupa, berhati-hati langkah. Jangan sampai terluka, berhati-hati galak. Jangan sampai kecewa. We'll be right back.

masih ku ingat suatu masa kau lafazkan kata cinta lalu tersingkap lansir hatiku yang dah lama kesepian. Indah ku rasa bila jiwa berhiaskan cahaya cintamu. Setiap hari aku hanya ingin bersamamu. Hari berlalu, fikiranku tidak dapat melupakanmu. Hingga mendidih rindu di kalbuku. Kita berjanji susah senang kita harum bersama. Kita yakini kesetiaan akan menyatukan kita. Cinta menjulang bagai api yang membakar alam ini. Engkau baluti jiwa ini dengan kasih sayang. Thank you. fitnah berapi yang terus menjadi-jadi saban hari. Kasihmu berbelah bagi selama ini. Cukup hanya mengingati, tidak lagi mengasihi insan lain kerana ku sungguh setia padamu selamanya. Thank you. katakan cinta kesetiaanmu ada kala ketika apakah ini arti berkasih sayang membiasakan diri berkata kata dusta apakah ini penanda berakhirnya percintaan yang selama ini ku pertahankan sama resah di kamar yang dingin di luar semakin sunyi sepi terkubur bersama memori ditiup angin malam yang menang.